Memang ada keyakinan di sebagian masyarakat, ada bulan Sofar, itu ada bulan, ada macam-macam, bulan Dzulqa'dah, ada bulan Sengsara, bulan ini enggak ada. Jadi Anda jangan sampai terbawa kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ketahuilah, hari Allah itu semua baik. Dan di antara hari yang baik itu, yang paling baik yang mana? Kapan atau setiap saat atau setiap hari atau setiap tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sebaik-baik waktu dan sebaik-baik tempat. Hari pernikahan Anda itu di hari apapun itu hari yang paling baik buat Anda. Karena apa? Anda dengan pernikahan menjauh dari pernikahan, dari perzinaan. Anda dengan pernikahan bisa ghuddul basar, menjaga mata. Anda dengan pernikahan bisa menyambung silaturahmi. Anda bisa dengan pernikahan ingin membanggakan Rasulullah dengan anak-anak yang soleh. Ini luar biasa. Kapan saja Allah Anda boleh menikah. Jangan ditunda. Kalau Anda sudah menginginkan bulan Sofar, sudah tidak usah ditunda. Bulan depan sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Kalau seandainya bisa diajukan esok hari gak apa-apa. Karena apa? Semakin bagus, semakin kebaikan, semakin dipercepat, semakin bagus. Karena apa? Takut setan itu, mohon maaf, apalagi masa tunangan ya. Jangan memperpanjang masa tunangan, sebab tunangan itu setannya lebih gede. Setelah orang pinang, khitbah, itu setan luar biasa. Dahulu tidak boleh ketemu, sekarang jadi bisa ketemu. Karena apa? Sudah setengah jadi katanya orang. Padahal masih haram loh ya. Makanya harus hati-hati. Jangan, kadang-kadang orang tua pun, seorang bapak yang mula-mula itu adalah disiplin kepada putrinya, gara-gara putrinya sudah dikhitbah itu, akhirnya dijemput jadi boleh. Mau tidak boleh karena sudah kayak menantu, mau boleh belum jadi menantu. Sudah begitu didukung sama istrinya, sudah lapak sekali-kali ya, sekali-kali keluar, akhirnya na'udzubillah bisa terus pada zina. Maka jangan ditunda, apalagi sudah ada perjanjian, sudah oke, dipercepat saja itu lebih bagus. Maka tidak ada istilahnya hari yang tidak baik. Itu kan ada hitungan-hitungan yang gak benar itu ya. Hari ini, hari sengsara ini, semua hari yang jika Anda menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka hari itu adalah hari yang baik, hari yang dimuliakan oleh Allah. Terserah Sofar, Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu adalah hari-hari yang bagus. Apalagi untuk sebuah pernikahan, untuk menyenangkan Rasulullah SAW, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.